Meja, ada yang masih ada sisanya? Ada. Yang belum dapat kita, ini kita masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim a'udzu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna taqul hadith kitabullah wa khairal hadith hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. وكل مدته بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ابن الله يقني واخواتي في الدين رحمكم الله تعالى الحمد لله بالشكر kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita sudah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka talabul ilmu ya dan Allah Subhanahu wa taala telah banyak sekali memberikan kita nikmat-nikmat. Baik nikmat hari ini maupun nikmat esok hari yang insyaallah akan Allah berikan. Dan adapun nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita semua adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena nikmat iman dan nikmat Islamlah kita berkumpul pada hari ini di majelis ilmu yang kita cintai ini. Bayangkan begitu banyak orang-orang di luar sana yang terlena akan duniawi sehingga tidak mau untuk mengikuti dan menuntut ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah yang kita semua diberikan oleh Allah, kita semua dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau mengikuti serta menuntut ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya hendaknya kita semoga istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selawat dan salam terlebih kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga rahmatan dan kecurahan dan keberkahan selalu tercurah kepada beliau, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada orang-orang yang selalu senantiasa menegakkan sunnahnya. Terlebih lagi kepada orang-orang yang berada di akhir zaman yang kita rasakan sekarang ini. Dan semoga kita semua menjadi orang-orang golongan yang seperti itu. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ana tidak akan memperpanjang mukadimah, langsung saja pada malam hari ini kita akan mengikuti materi daurah tajwid ya pada hari yang kedua. Adapun susunan acara kita pada hari ini yang pertama yaitu protokol yang dianggap berlangsung oleh anak sendiri, yang kedua yaitu kata sambutan yang insyaallah akan disampaikan oleh ketua panitia kita yaitu Al Ustaz Arfan. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam berita mengenai video pagi mengawal. Selamat datang kami ucapkan kepada Khalidul Ahmi. Kita sedikit saja mau menyampaikan rasa terima kasih kita atas supportnya membantu perusahaan negara. Kemudian kita ingin memastikan yang akurat nanti ketika ada kuis, ya. Ketika ada kuis nanti, kita minta tolong sama istrinya Mas Ferryanto. ya, dengar ya, kira-kira kita minta tolong sama istrinya Mas Teryanto untuk menunjuk orang yang mengangkat tangan pertama kali nanti untuk menjawab pertanyaan, ya. Jadi ya, di sana setelah ada mic, coba di tes di tutup mic-nya sedikit. Apakah hidup? Coba yang apa? Coba di tes mic-nya hidup atau enggak? Bisa? Enggak? Satu lagi tadi mic-nya masuk. Oh, belum. Gimana? Bisa dibuka? Coba. Oke, sudah hidup ya. Coba lagi, sekali lagi. Ya baik, ternyata bisa. Nah, nanti istrinya Mas Suryanto yang akan menuju atau memberikan mic kepada orang yang menjawabnya. Mungkin itu saja info dari kita panitia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, jazakallah khair kepada Ustaz Afan, ya, telah memberikan kita tutorial dalam menjawab kuis nantinya. Baik, selanjutnya yaitu kata sambutan yang insyaallah ya yang akan dibawakan oleh pengurus Yayasan Mahid Huda yang akan diwakilkan oleh Bapak Abu Alifah. Kepada Bapak, kami persilakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah setelah kami kita mengucapkan juga kembali baik kepada Amanda yang telah meluangkan waktunya yang sebenarnya ya terhubung dari kunjungan di yang di sana. Aku alhamdulillah beliau menyempatkan waktu untuk mengucapkan kembali di sini. Kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz dan doakan semoga Ustaz keadaan sehat dan diberikan kebahagiaan selalu dan berjumpa di sana. Kemudian terima kasih banyak kepada panitia yang siang dan malam menunjukkan acara ini, menunjukkan bagaimana pola kesatuan acara ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih sehingga banyak sekali antusias dari jemaah kita yang mengikuti kegiatan ini. Ini sangat positif sekali. Beberapa hari ini akan berkelanjutan ke depannya. Tidak hanya saat ini saja, beberapa ada beberapa lain mungkin dari penyedia dan juga di sini sampai tutup untuk melakukan kegiatan ibadah ini. Mudah-mudahan kita selalu bersemangat dan selalu berusaha menjadi orang yang terbaik. Kita berusaha untuk menjadi orang yang kini kepada orang-orang berilmu. Kita berusaha itu selalu menghadiri majelis ilmu. Semoga Allah menghidari dan memudahkan yang kita bersama. Kemudian pada kesempatan ini kami juga mengimam dan bersama-sama bahasanya sebenarnya yang kita sampaikan dari sebelumnya. Bahasanya saat ini kita memang sedang dalam melakukan penggalangan dana dengan tuntut perubahan setelah hari ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita bersama sehingga golongan yang sangat terbebani ini agar kita bisa tuntut menyuguhkan Allah sehingga kita banyak menampung jemaah berbunyi lagi insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan dukungannya kita berbapak dan ibu jemaah berbunyi kelebihan kecil dan kata dan bersama-sama berjuang bersama-sama berniat untuk memberikan jawaban ini kita lebih buat dan lebih buat lagi. Jazakallah khair kepada Bapak Abu Alifah yang telah memberikan kita semangat tadi ya, semangat untuk bahu membahu untuk membangun dakwah kita ya agar lebih maju lagi. Baik, langsung saja kita masuk ya tanpa memperpanjang mukadimah lagi. Kita masuk ke cara inti kita yaitu materi dakwah materi daurah tajwid ya pada hari kedua yang insyaallah akan dibawakan oleh Al-Ustaz Ahmad Remanda Fizallahu Ta'ala. Namun sebelum itu kami menghimbau kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang membawa anak kecil hendaknya kita tertib ya agar kita semua menjaga kenyamanan kita masing-masing. Baik, kepada Bapak Ustaz kami persilakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوتي في الله أعزني الله وإياكم، مرحبا أهلا وسهلا di kudumikum, di tempat yang penuh berkah ini, di tempat yang mulia ini, dengan langkah-langkah yang baik, langkah menuju majelis ilmu, menuntut ilmu, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian untuk mengangkat kebodohan dari diri kita, begitu juga insyaAllah, antum siap nantinya untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Saya ingin memberi kabar gembira dua. Yang pertama adalah inni uhibbukum fillah. Saya cinta antum karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik antum adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, ikhwati fillah, ini adalah majlis yang kedua dari Tauroh Tajwid yang bertepatan pada hari Selasa 7 Jumadal Akhir atau Jumadal Tsaniyah 1437 Hijriah yang bertepatan dengan 15 Maret 2016 Masehi. Kemarin kita telah memasuki Al-Muqaddimah. Kita telah memasuki Muqaddimah dari Syekh Sulaiman bin Hasan bin Muhammad Al-Jamzuri, yaitu sebagai pembuat nazam Tuhfatil Atfal. Namanya adalah Matan atau Nazam Tuhfatil Atfal. Ditambah juga biasanya Al-Zilman. Zilman sama Al-Fal namanya dua kata yang sama, memiliki makna yang sama. Al-Fal jamak dari Tiflun artinya adalah anak kecil. Begitu juga Zilman adalah jamak dari kata Ughulam artinya anak kecil. Dan matan ini juga disebut dengan matan Jamzuri, sebagaimana dikatakan matan satu lagi sebagai matan Al-Jawzari, langsung menyebutkan nama pembuat matan atau nazam tersebut. Jadi matan Al-Jamzuri atau matan Tuhfatul Atfal atau matan Tuhfatul Atfal wal-Jumman. Baik, kemarin kita telah memasuki Al-Muqaddimah. Yaqulu raji rahmatul ghafuri dauman Sulaiman Al-Jamzuri Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadha an-nazmu lil النون والتنوين والمدود سميته بكفة الأقفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال. طيب adakah hari ini yang telah menghafal muqaddimah ini? Kita kemarin tidak memerintahkan kan? Cuma ingin bertanya saja. Dari yang akhwat, ya, akhwat ada? Yang ada silakan dibacakan. Biar apa namanya? Menjadi motivasi bagi bapak-bapaknya kan? Ada? Sahabat, ya, entar. Kita dahulu tanya akhwat karena mereka kemarin tidak datang. Nah, satu menit. Karena insya Allah pembahasan kita pada hari ini ada empat pembahasan. Yang pertama adalah al-nadai al-asyarah, yaitu pokok-pokok dasar setiap disiplin ilmu. Ada 10. Kemudian kita akan masuk ke matanya, yaitu tentang hukum nun, mati, dan tanwin. Kemudian setelah itu kita masuk ke hukum nun dan mim yang bertasydid. Yang terakhir adalah hukum mim sukun atau hukum mim mati. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan 4 materi ini sampai waktunya nanti. Nah, tafadhol, bacakan. Ya, waktunya supaya dipercepat. Atau ditunda? Aku mulai dia mata lelaku. Kauhan selai manu buat jambuli. Akan boleh lagi mohon. Akan boleh lagi mempunyai halang. Muhammad dua lagi dua masalah. Berapa itu? 3 bait. Masyaallah. Nah, ada yang main? Ada. Nah, silakan masuk. Bukunya jangan dilihat ya. Nah. Ya, langsung dibaca. Masuk surat Al-Kahfi. Alhamdulillahi musalliyan wa man tala. Udah? Oke. Okay. Ya. Silakan panitia ambil hadiahnya, ikatnya ke belakang, kita langsung. Yang di depan sudah ada yang hafal? Ada yang hafal? Oh, belum ada. Oke, nanti. Nanti di akhir kita tanyakan lagi ya. Antum hafal? Ya, coba dibaca. Ya. Ya, kasih ini dua ya. Al-Alama Sulaiman Al-Ghazali Rahimahullah Ta'ala Yaqul Rajirahmat Yaqul Rajirahmat Tauman Sulaimanu Huwal Jamduri Alhamdulillahi Musalliyan Ala Muhammadin Wa Ali Wa Mandala Wabadu Hadan Nadmulil Muridi Imuni Wa Tanmini Wa Nududi Samaituhu Bintu Fadul Akhbali syaitinan ini di zaman arju anjan faa arju bihi anjan faa kulada wal ajr wal qabula wa thawaba. Masya Allah, barakallahu fiik. Antum mau buku atau mau apa? Buku. Kitab bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Buku yang direkomendasi bagi antum. Punya, punya Syekh Ibn Taimiyah. Nah. Ya. Semoga nanti memotivasi yang lain untuk menghafalnya ya. Insya Allah 5 bait per hari tidak sulit. Nah, kita masuki pelajaran hari ini, pasang niat baik-baik, fokus, dicatat yang perlu dicatat. Nah, ada benarnya sebuah ungkapan yang sering kita dengar di telinga, yaitu ungkapan yang sudah ma'ruf, tak kenal maka tak sayang. Kadang memang pengenalan secara menyeluruh terhadap sesuatu membuat kita sayang terhadap sesuatu tersebut atau suka dengan hal tersebut. Namun sebaliknya, ketika kita tidak mengenal, tidak tahu secara menyeluruh terhadap sesuatu, terlebih sesuatu itu yang kita geluti, maka ini akan menimbulkan kejenuhan dan kebosanan. Kemarin kita belum memasuki tentang mukadimah apa itu ilmu tajwid. Maka hari ini kita akan mengenal. Maka ketahuilah, wahai ikhwatullah, setiap disiplin ilmu itu mempunyai pokok-pokok dasar. Pokok-pokok dasar. Atau disebut mabadi. Mabadi. Mungkin nanti akan jelas ketika saya jelaskan. Nah, mabadi dasar-dasar ini ada 10 yang dikumpulkan ulama dalam kalimat ini. Inna mabadi'a kulli fannin 'ashrah. Al-haddu wal mawdu'u thumma at-tamrah wa nittatu wa fadluhu wal wadi' wal ismu al istimdad wa hukmu syari'. Masailu wal ba'd bil ba'd ittafa wa man hadha wa man dara al jami'a hadha asy-syarafa. Fa'lami inna mabadi'a kulli fannin 'ashrah. Mabadi atau dasar setiap disiplin ilmu itu ada 10. Yang pertama adalah al-haddu. Al-haddu itu adalah definisi dari sebuah disiplin ilmu. Kita harus tahu apa itu ilmu tajwid. Al-mawdu', mawdu' adalah pokok bahasan. Sasarannya apa? Ilmu tajwid itu pokok pembahasan di dalamnya itu apa? Summa tsamrah. Kemudian adalah tamrah. Tamrah itu adalah buah atau faedah yang kita dapati dari ilmu tajwid. Faedah yang didapati orang-orang yang mengkaji ilmu tajwid. Yang keempat adalah nisbatun. Nisbah adalah kedudukan ilmu tersebut. Kemudian wafat juhu. Fadlun apa fadilah? Keutamaan. Apa keutamaan sebuah ilmu tersebut? Semua ilmu ya, mempunyai mabadi asyarah ini. Kemudian al-wadih. Mana wadih? Pencetak. Atau peletak. Apa? Peletak ilmu tersebut. Seperti bahasa Arab. Siapa peletaknya? Nahu siapa peletaknya? Akidah siapa peletaknya? Khat siapa peletaknya? Tajwid siapa peletak ilmu tersebut? Al-ismu. Namanya. Apa nama ilmu tersebut? Al-istimdad. Dari mana diambil seperti itu? Ilmu tersebut dari mana dasarnya diambil? Hukum syariah, kemudian hukum mempelajarinya misalnya, hukum ilmu tersebut apa? Kemudian masailu, masail, yaitu masalah yang dibahas di dalamnya, yang dibahas oleh ilmu tersebut. Walba'udulba'udikta sebagian atau sebagian lainnya sudah cukup. Atau tahun 7 misalnya cukup. 8 saja cukup. Wa man darul jami' akan tetapi siapa yang mengetahui semuanya hadza syarafa, dia telah meraih keutamaan. Berapa? Dasar pokok ilmu itu 10. Lagi-lagi ulama mengumpulkannya di sebuah matan atau nawa hafal. Inna mabadi'a kulli fannin 'ashrah, al-haddu wal mawdu'u thumma tamra, wa nisbatu wa faddu wal wadi'. Al-ismu al-istimdad wa hukmu asy-syar'. Masailu wal ba'du bil ba'du taba wa man dara al-jami'a hadha asy-syarata. Ini tidak saya anjurkan untuk menghafal. Antum hafalkan saja mata dulu. Oke? Nah, ada 10. Maka mari kita mengetahui 10 mabadi al-muntajwid ini sebelum kita memasuki atau melanjutkan pembahasan kita kemarin. Yang pertama adalah al-haddu atau definisi. Defe ya. Bukan defe. Ada orang ini, sundar. Definisi. Al-haddu, definisi ya. Definisi ilmu tajwid. Apa itu? Ilmu tajwid. Secara bahasa, tajwid artinya adalah memperbagus. Dari kata-kata, jawada yujawidu. Artinya, hasana yuhasinu. Tajwid artinya adalah tahsin. Memperbagus atau memperindah. Secara istilah, ilmu, anda tidak akan menunggu antum selesai mencatat ya. Insyaallah daurah kita daurah intensif, jadi tulisan pakailah tulisan dokter atau sebagainya. Ya. Nanti yang ketinggalan bisa juga apa namanya muzakarah mengulang lagi dari rekaman. Secara bahasa memperindah atau memperbagus. Adapun secara istilah ilmu tajwid itu adalah mengeluarkan huruf dari tempatnya, mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Baik, banyak disertai hak dan mustahaknya. Dipenuhi hak dan mustahaknya. Saya ulangi, mengeluarkan huruf dari tempat, gampangnya seperti ini. Mengeluarkan huruf dari tempat dan sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf tersebut. Baik, nah. Jadi ilmu tajwid secara istilah adalah mengeluarkan huruf dari makhraj atau tempat-tempat dan sifat-sifat yang dimilikinya. Itulah definisi ilmu tajwid. Adapun yang kedua adalah al-mawdu', yaitu pokok bahasan atau sasaran ilmu tersebut. Apa yang dibahas di dalamnya, yaitu kalimatul Qur'anil Karim atau ayatul Qur'anil Karim, kata-kata Al-Qur'an atau ayat-ayat Al-Qur'an. Itu yang dibahas di dalam ilmu tajwid. Kita nanti tidak akan memberikan contoh dari hadis atau dari bahasa Arab, tidak. Semuanya dari Al-Quran, insyaAllah. Ya, ini juga meliputi nanti makhraj-makhrajnya, sifat-sifat, dan hukum-hukum tajwid yang berkaitan dengan semuanya dengan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah samroh atau faidah. Samroh buah dari mempelajari ilmu tersebut atau faedah dari mempelajari ilmu tersebut. Faedahnya adalah menjaga lisan agar tidak salah ketika membaca Al-Quran. Inilah faedah dari kita mempelajari ilmu tajwid agar tidak salah ketika membaca Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya adalah nisbatun. Nisbatun itu kedudukannya. Bisa disebut kedudukannya. Atau ilmu itu disandarkan kemana. Kedudukan ilmu tajwid. Bahwasanya ilmu tersebut termasuk dalam kategori ilmu-ilmu syariat yang berhubungan dengan Al-Quran. Ia disandarkan ke Al-Quran. Seperti itu. Nisbatun. Kedudukannya. Itu termasuk dalam kategori ilmu-ilmu syariat yang berhubungan dengan Al-Qur'an. Selanjutnya adalah wafat luhu, keutamaannya. Keutamaannya adalah bahwasanya ilmu tajwid merupakan termasuk ilmu yang paling mulia dan utama. Kenapa? Karena keterkaitannya dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ilmu ini termasuk ilmu yang paling mulia dan paling utama karena keterkaitannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan ilmu tajwid. Kemudian selanjutnya adalah al-wadi', peletak ilmu tajwid ini. Peletak ilmu tajwid dari segi dia itu ilmu, dari segi ilmu peletaknya adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Al-Quran diturunkan secara langsung kepada beliau melalui Jibril Alaihi Salam. Secara ilmunya. Adapun secara kaedah atau dari segi kaedah dan permasalahan-permasalahannya, ya, atau dari segi teori, ilmu tajwid ini letaknya adalah, ya di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya peletak ilmu tajwid, kaedah-kaedah, teori-teorinya adalah Abdul Aswad Ad-Duali. Itu salah satu perkataannya. Ada yang mengatakan peletaknya adalah Abdul Aswad Ad-Duali. Ada juga yang mengatakan bahwasanya peletaknya adalah Ubaid Al-Qasim bin Salam. Ubaid Al-Qasim bin Salam. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya peletaknya adalah Al-Khalu bin Ahmad. Al-Khalu bin Ahmad Al-Farahidi. Ulama berbeda pendapat, berselisih di tiga orang ini. Dan rajih Allah wa'alam bahwa semua mereka termasuk peletak ilmu tajwid. Bisa saja Abu Aswad Ad-Duali membuat teori sekian, kemudian ditambah lagi dengan Ubaid Al-Qasim, selanjutnya ditambah lagi dengan Al-Khalil dan sebagainya. Wallahu a'lam. Yang jelas ulama berselisih di tiga orang ini. Kemudian Al-Wadi' wal-Ismu, namanya apa nama ilmu ini? Ilmu Tajwid. Namanya adalah ilmu tajwid. Kemudian yang kedelapan adalah al-ibtida', sumber. Sumber ilmu tajwid itu dari mana? Nah, dari kaifiyah atau cara bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kaifiyah bacaannya para sahabat radhiyallahu anhum dan setelahnya itu tabi'in, serta imam-imam ahli qiraat sampai kepada kita yang bersambung secara mutawatir. Jadi sumber ilmu tajwid adalah dari kaifiyah cara bacanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian cara bacanya para sahabat, tabi'in, serta imam-imam ahli qiraat, sehingga sampai kepada kita secara mutawatir, bersambung. Ya. Mutawatir itu yang meriwayatkan banyak. Mutawatir itu periwayatan jamak yang banyak dari jamak, sehingga tidak ada keraguan dalamnya. Itu disebut mutawatir. Itu yang kedelapan, sumber ilmu tajwid. Kemudian, hukum syari. Apa hukum mempelajari ilmu tajwid? Ada pun hukum prakteknya, yaitu antum membaca Al-Quran dengan tajwid, itu adalah fardhu ain. Wajib ain antum membaca Al-Quran dengan tajwid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Quran dengan tertil, itu dengan tajwid. Cuma Allah Subhanahu wa taala ini datang dalam surah, dalam bentuk perintah, ya, yang menunjukkan kewajibannya. Waratil Al-Qur'ana tartila. Adapun secara teori antum mempelajari sekarang ini hukumnya apa? Fardhu kifayah. Ketika antum ini sudah mempelajari, maka jatuh dari yang lain. Tapi ketika membaca, wajib bagi antum untuk melaksanakannya atau membaca Al-Quran dengan tajwid. Adapun yang ke-10, yang terakhir, adalah masail atau masalah-masalah yang ada di ilmu tajwid tersebut. Apa itu? Apa yang akan dibahas nanti masalah-masalahnya? Yaitu kaedah-kaedah ilmu tajwid. Secara terperinci, baik nanti hukum mati, hukum tanwin yang berstasyid, lam, kemudian mat dan lain sebagainya. Ini masalah-masalah yang ada di ilmu tajwid. Maka tidak termasuk di sini masalah rububiyah uluhiyah. Tidak, ini merupakan masalah yang akan dibahas di ilmu akidah. Sudah ada. Bagaimana? Ada dulu? Awala ilman bihadihi wa mawdu'in thalath. ورابعاً ومثبتاً ومستمت منه وفضله وحكم يعتمد واسم وما أفاد والمسائل فتلك عشر بالمنا وسائل وبعضهم منها على البعض اقتصر karena siapa ada yang mencukupkan apa namanya dengan sebagiannya saja wa man yakun yasri jami'an taqar apa tadi wa ba'dhum minha 'ala al-ta'dif taqar ada yang merasa kurang dengan sebagian saja wa man yakun yasri jami'an taqar dan ada juga dan apabila ia mengetahui semuanya maka ia menang seperti itu. Hampir sama dengan yang tadi. Beginilah apa namanya ulama sangat apa namanya mengerahkan perhatiannya kepada matan-matan sehingga para tullab thalibul ilmi belajar penuntut ilmu mudah untuk menghafal setiap disiplin ilmu. Hampir semua disiplin ilmu atau akan dapati matannya. Tajwid ada, Quran ada, hadis ada, aqidah banyak, apalagi mustalah hadis, tafsir dan lain sebagainya. Kita masuki pembahasan kita, lanjutan dari matan kemarin. Antum mendengarkan ini ya, punya Syekh Fath Al-Tawhid ya. Lagu Syekh Fath Al-Tawhid. Nah, dilihat matannya, semua melihat matannya. Ada menulis kita diwat tanwin, hukum-hukum nun sakina atau nun sukun dan tanwin. Linuni intaskun walit tanwuni arba'u ahkamin sahut tanwini fal awalil izharu qabla ahrufi dilhal muqisit tinur dilhal muqisit tin telah berubah. Nah, dirubah di matanya situn. فالأول الإمهار قبل أحرف للحرف ست مرتبة تعرف همس فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة أتت يرملون عندهم قد زادت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بهن سنديا وعلما إلا إذا كانا بكلمة فلا ترجم كدنيا ثم سموا إن تلا والثاني إدغام بغيرهن في الله وهو ثم كررن والثالث الإقلاق عند الباء ميمن بهن مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها بكلمي هذا البيت قد طمنتها سف ذاتنا كم جاد شخص قرثما ثم قيدا زد في تقنع ظالما. نعم ini yang akan kita bahas hari ini insyaallah taala tentang rukun dan sakinah dan tanwin. Yang pertama, nun sukun. Apa itu nun sukun? Ya, nun yang berharokat sukun. Nah, harokat sukun seperti apa? Nah, yang lebih tepat nun sukun adalah nun yang terlepas dari harokat-harokat. Seperti itu. Ini bahasa ilmiahnya saja kan? Nun yang terlepas dari harokat-harokat. Harokat itu apakah ini tidak termasuk dari harokat? Ya, harokat dikenal hanya ini saja. Ketika kita ada ini, maka biasanya cuma tinggal ini. Maka yang ada ini, nun yang ada ininya disebut nun sukun. Dan dia tertulis dan terlaporkan. Ketika anak katakan man, nunnya mati. Berbunyi an karena ada fathah sebelumnya man dan dia juga ketika ditulis juga mati tidak seperti misalnya ini mungkin kalau dalam Al-Quran ada seperti ini kalau ada seperti ini kita wakaf di sini kita baca man kan gitu namun dia tidak tertulis seperti ini dia tertulis seperti ini. kita baca man karena wakaf. Nah, nun sukun, nun yang berharokat seperti ini, kira seperti itu. Nun yang berharokat seperti ini dan dia terbulut seperti itu, kemudian terlambangkan ya lafaz yang hasil yang keluar suara yang keluar dari harokat seperti ini adalah man betul, min, mun. Itu maksudnya terbulut juga terlambangkan dan dia datang dalam fi'il. Fi'il itu kata kerja dalam bentuk kata kerja. Misalnya adalah apa kan? Yan'alu misalnya. Yan'alu itu untuk kata kerja. Dia memakai sandal misalnya. Atau yan'alu memakai sandal. Atau dia juga bisa dalam bentuk isim atau nama seperti antum. Nunnya sukun. Dia juga bisa dalam bentuk huruf man. Apa ini juga bisa min dan lain sebagainya. Dan dia bisa datang di tengah-tengah seperti antum tadi itu di tengah-tengah dan dia juga bisa di belakang seperti man atau min tadi. Nah, tanwin beda dengan non sukun. Tanwin dia juga non sukun. Disebut non sukun. Pengertian tanwin adalah non sukun yang datang di akhir sebuah kata. Non sukun yang datang di akhir sebuah kata akan tetapi terlafazkan saja. Nonnya cuma terlafazkan tapi tidak tertulis non sukun. Seperti apa itu? Nah, ketika anak katakan baitun rumah ya baitun bertanwin di akhir kalimatnya. Kalau antum suruh anak antum untuk menulis baitun, mungkin kalau dia belum belajar imla dia akan tulis seperti ini baitun, atau antum mungkin masih banyak tulis nanti seperti ini baitun. Kenapa? Karena bunyinya non sukun. Apalagi masjidun, naklun, roksun, insanun dan lain sebagainya. Bunyinya adalah nun sukun tapi terlafazkan seperti itu namun tidak tertulis seperti itu. Dia tidak ditulis seperti ini melainkan ditulis seperti ini. Atau gampangnya adalah tanwin itu adalah ibarat dari dua fathah, dua kasrah atau dua dhammah. Itulah tanwin. Bedanya dengan nun. Bedanya lagi dengan nun adalah tadi nun bisa datang di tengah-tengah dan bisa datang di akhir. Adapun tanwin dia tidak datang kecuali di akhir kata. Tidak bisa di tengah-tengah. Ya, tanwin hanya di akhir kata. Ada yang mendapati tanwin di tengah-tengah? Belum ya? Nah, tanwin hanya datang di akhir kata. Ini penjelasan kita sedikit tentang nun sukun dan tanwin. Kemudian kembali kita ke matan. Matan Tuhfatul Athfalnya. Musannif atau pengarangnya yaitu Syekh Sulaiman Al-Jauzuri mengatakan liduni intakun. Nun ini ketika dalam keadaan sukun tanwin dan tanwin begitu juga. Jadi tanwin atau nun dalam keadaan sukun, dalam keadaan sukun bukan. Jadi kita tidak membahas tentang nun yang berfathah, berkasrah atau yang dhamma. Nun ketika sukun atau nun mati dan tanwin arba'u ahkam, dia mempunyai berapa hukum? Dia mempunyai empat hukum. Arba'u ahkam ini kalau dilihat ya dari segi tadi tinjau dari huruf hijaiyah yang datang setelah non sukun atau tanwin tersebut. Kalau nggak ada huruf setelah itu ya tidak akan ada keluar hukum-hukum. Adanya hukum-hukum tadi ketika non sukun atau non mati atau tanwin datang setelahnya huruf-huruf hijaiyah yang berapa? 20 8. Maka keluarlah hasilnya ada 4 rukun. Kalau dilihat, kalau seandainya idogam kita jadikan satu bagian. Kalau seandainya kita jadikan idogam dibunah dan idogam bilabunah menjadi 2, maka menjadi 5. Maka kata dia, fahul tadi ini. Maka ambillah penjelasanku. Mari dijelaskan. Supaya kita tahu bahwa tadi idogam itu ada 2. Nah. Jadi, menuni infaskun walid tanwini arba'u ahjalin fahul tadi ini. Fal awwalu, mari kita masuk hukum yang pertama, yaitu al izhar. Fal awwalu izhar qabla ahrufi. Apa itu izhar? Izhar secara bahasa adalah memperjelaskan, memperjelas, menerangkan, terang, jelas, ya, al izhar. Adapun secara istilah, izhar adalah itu mengeluarkan huruf dari makhrajnya sehingga nun mati dan tanwin menjadi jelas ketika bertemu dengan huruf yang 6. Jadi ketika nun sukun atau nun mati dan tanwin tadi kita gabungkan, kita coba keluarkan dan kita datangkan setelahnya huruf-huruf hijaiyah, ternyata hasilnya nun sukun dan tanwin tadi menjadi jelas ketika bertemu dengan 6 huruf dari yang 28 tadi. Sehingga dikelompokkanlah 6 huruf ini menjadi huruf yang jelas. Sehingga dinamakan al-izhar. Kenapa dinamakan al-izhar? Karena nun sukun atau nun mati tadi, dan tanwin ketika bertemu dengan 6 huruf ini, nun sukunnya terbaca jelas. An atau in atau un. Jelas. Maka 6 ini dikelompokkan menjadi huruf al-izhar. Apa huruf yang 6 itu? Fal-awwalul izharu qabla ahrufi. Ya, izhar yang mana nun sukun atau tanwin tadi datang sebelum huruf-huruf lil-harqi. Huruf tenggorokan atau tenggorongan. Terongkongan atau tenggorokan? Tenggorokan. Nah, santu. Huruf tenggorokan ada 6 semuanya. Yang berkumpul di dalam huruf yang terkumpul di dalam kalimat berikut. Musannif atau pengarang Syekh Sulaiman mengatakan fal awwalul izharu qabla ahrufi lil harqi. Punya tenggorokan ini ada sittun. Rutibat yang telah disusun. Lagi-lagi untuk memudahkan disusun. Fal ta'rifi, maka ketahuilah wahai saudaraku. Apa itu hurufnya? Hamzun raha'un thumma ainun ha'u mumalatani thumma ghainun kha'u. Hamzun raha'un thumma ainun ha'u mumalatani thumma ghainun kha'u. Coba hafalkan huruf ibra. Hamzun ha'ainun ha'ghainun kha'. 1, 2, 3. Hamzun ha'ainun ha'. Dan ini sudah tersusun. Yang disusun oleh pengarang di sini, ini sudah tersusun sesuai makhraj yang ditenggorokan. Maka tenggorokan dibagi menjadi 3. Ada aqsal halqi, ada yang paling ujung, ada yang tengah-tengah, ada yang paling depan. Ya. Maka dari aqsal halqi yang paling ujung ini, keluarlah 2 huruf, yaitu hamzun sama ha. Hamzun ha. Maka ketika nun sukun atau tanwin bertemu nanti dengan hamzah atau ha ini, maka nun sukunnya atau tanwinnya kita baca dengan jelas. Begitulah Rasulullah SAW dan imam-imam ahli qiraat membacanya. Contohnya adalah man amana. Di dalam Al-Quran ada kata-kata man amana. Nun sukun bertemu dengan hamzah. Jangan baca man amana. Khata. Salah ya. Dibaca mana. Tidak tidak usah semua kita tulis ya. Nanti tidak akan selesai. Insyaallah antum paham. Ketika nun sukun bertemu dengan dua huruf ini atau empat huruf yang lainnya, maka nun sukun atau tanwinnya tidak baca dengan jelas. Tidak ada jumlah, tidak ada ikhfa, tidak ada samar-samar, tidak ada jumlah. Jelas. Man amana. Contoh lainnya untuk hamzah, untuk ha. Ini namanya ha simpul. Ha simpul. Min had. Dalam Quran ada min had, dibaca min had. Jangan terlalu berhenti lama-lama. Min had nanti akan disangka sakta. Tapi min had. Min had. Kemudian ini dari aqsal halqi yang paling ujung. Adapun yang tengahnya adalah ainun sama ha. Ainun sama ha. Contoh ain. Nun sukun ketika bertemu dengan ain, seperti yang sering antum baca di dalam surat Al-Fatihah. Alladzina an'amta. An'amta. Nun sukun bertemu dengan ain. An'amta. Jangan ini kebanyakan imam salah di sini. Siratal ladzina an'amta an'amta alaihim. Begitu juga nanti di ainya. Am salah. Amta tidak. Amta hukumnya nanti kita akan bahas lagi. Insyaallah hari ini. An'amta jelas. An'amta. Nun sukun bertemu dengan ain. Dan ain merupakan huruf yang izhar atau idgham. Idgham atau isma. Ibham, ahsan tu. Sehingga harus dibaca jelas sukunnya atau tadwinnya. An'amta. Begitu juga ha. Alimun hakim. Alimun hakim. Tanwin bertemu dengan ha. Dan ha merupakan salah satu huruf izhar yang enam. Sehingga tanwin di sini tidak boleh kita baca alimun hakim. Salah. Kita baca dengan jelas alimun hakim. Alimun hakim. Kemudian yang duanya lagi itu keluar dari tenggorokan yang paling depan, yaitu ghainun kha. Ghainun kha. Hamzun ha, ainun ha, ghainun kha. Baik. Contohnya azizun ghafur. Di dalam apa disebutkan azizun ghafur. Azizun ini bertanwin ya. Azizun kemudian tanwin ini bertemu dengan huruf ghain. Huruf ghain izhar atau idgham. Idgham kita baca dengan jelas azizun ghafur. Tidak azizun ghafur. Salah. Azizun ghafur. Begitu juga kha. Yawma idzin khashi'ah. Yawma idzin khashi'ah. Tanwin bertemu dengan kha. Jelas. Yawma idzin khashi'ah. Begitu juga di akhir surat apa? Min khawf. Nun sukun bertemu dengan kha. Maka dibaca jelas. Min khawf. Jelas. Wasal sampai ya ilmunya. Nah. Berapa huruf izhar? Hamzun, ha, ainun, ha, ghainun, kha. Mari kita lihat lagi matan. Matan ada kata-kata yang agak gharib, agak aneh. Hamzun, fa, unsum, ma, ainun, ha, u, muhmalatani. Apa itu muhmalatani? Muhmalatan itu adalah kalau bahasa Indonesia diremehkan atau ditinggalkan. Muhmalatani. Apa maksud muhmalatani ditinggalkan apa? Jadi dulu bahasa saja, tanpa harokat, tanpa titik, tanpa titik. Sehingga yang tanpa titik disebut diremehkan atau ditinggalkan. Maka dia menyebut situ aini hamzun fahaun, hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani. Ain sama haknya muhmalah, muhmalatain, ditinggalkan apa? Titiknya. Kenapa? Karena wa'u sama kok setelahnya ada titik untuk membedakan. Jadi dulu membaca seperti itu. Ain yang tidak berdiri artinya ain seperti ini. Adapun ain, roin, mereka akan menyebutnya roin yang bertitik. Nanti ada lagi tak bertitik tiga atas, artinya itu tak. Nah, sehingga mungkin karena sulit atau gimana, adalah yang meletakkan nukot ini, apa namanya, titik-titik. Setelah itu ada lagi yang meletakkan harokat-harokat. Sehingga sampai sekarang kita dimudahkan. Nah, kita masuk ke hukum yang kedua. Hamzun baha unsumma'an ha'u muhmalatan summa ghain kha'u wa'tani idram. Wa'tani idramun bijittatin atas. Kemudian hukum yang kedua adalah idram. Idram ini adalah secara bahasa memasukkan, secara istilah adalah memasukkan satu huruf yang sukun ke huruf yang lainnya yang berharokat. Misalnya min, ini huruf sukun, datang huruf yang berharokat ya, min na, memasuk secara istilah ya, itu adalah memasukkan sebuah huruf yang sukun ke huruf yang lainnya yang berharokat, sehingga seakan-akan menjadi sebuah huruf yang bertasydid. Seperti ini jadinya kan? Minna. Sehingga menjadi sebuah huruf yang bertasydid. Jadi kalau antum lihat tasydid, maka istasydid itu adalah ibarat dari dua huruf. Yang satu sukun, yang satu berharokat. Yang satu sukun, yang satu berharokat. Ummi. Jadi kalau di dalam kamus kita akan mencari di kata-kata ini. Hamzah, mim, mim. Tidak ada, tidak akan anda dapatkan kalau anda cuma cari di hamzah, mim. Tidak ada langsung bertasydid seperti itu. Jadi, tasydid adalah ibarat dari dua huruf. Nah, itu secara istilah. Kemudian, nah, di dalam hadis disebutkan wasani idghamun bi sittatin. Yang kedua hukumnya adalah idgham yang datang, yang mana datang setelah nun sukun atau tanwin tadi sittah. Ada 6 huruf juga. Ada 6 huruf juga. Apa itu 6 hurufnya? Terkumpul juga di dalam sebuah kata. Yarmalun. Yarmalun. Yarmalun. Kenapa harus dikumpulkan dalam yarmalun? Ketika orang Arab mengumpulkan sebuah apa namanya kode dalam sebuah kata, maka kata tersebut adalah bermakna. Sehingga mereka ingat. Yarmalun dari kata-kata orang malah yang malu berlari-lari kecil. Maka yarmalun mereka berlari-lari kecil. Yarmalun. Wasani idghamun bi sittatin atas yang terkumpul di dalam kata-kata yarmalun indahum pada kata-kata sebagaimana yang telah tetap, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama dan muqarrahan. Ada 6 huruf. Nah, akan tetapi sebelum kita masuk ke contoh-contoh, di sini Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menjelaskan bahwasannya idgham ini ada dua macam, ada dua jenis. maka kita lihat di matanya, setelahnya itu disebutkan lakin naha, akan tetapi idgham ini tismani, ada dua jenis, ada dua macam. Lakin naha tismani tismun yudhghama, salah satu adalah tismun yudhghama, ada satu jenis yang diidghamkan, maka disebut dengan idgham bihunnah, idgham dengan hunnah. Idgham bihunnah. Lakinnaha kismanya kismun yudhghama, ada kismun yudhghama diidghamkan di dalamnya, bihunnatin dianmu. Kemudian dari yang keenam ini, karena terbagi menjadi dua macam, yang pertama adalah kismun yudhghama, yang mana ketika mensukun dan tanwin tadi datang setelahnya huruf yang enam ini, yaitu yang terkumpul di dalam yarmalun, maka harus dimasukkan nun sukunnya masuk ke dalam huruf-huruf ini, atau tanwinnya masuk ke dalam huruf-huruf ini, artinya bunyinya jadi sama-sama gitu, seperti mayyuk mayyuk, nunnya tidak dibaca jelas seperti yuzal tadi, tadi man amana, man jelas bunyi nun sukunnya man amana, sekarang mayu, seakan-akan kalau ditulis menjadi seperti ini, tidak nampak lagi nun sukunnya karena sudah masuk ke dalam huruf setelahnya itu ya mayu. Maka seperti yang saya katakan, idgham itu ibaratkan dua huruf, satu sukun, satu berharokat, kemudian menjadi satu huruf yang bertasydid mayu. Nah, sekarang kita bahas yang jenis pertama tadi, yaitu idgham bihunnah. Lakin kismun yudhghama fihi bihunnah. Nah, idgham bihunnah ini selain nun sukun atau tanwin tadi masuk ke dalam huruf-huruf ini, dia ditambah dengan satu hal. Apa itu? Wajib dihunnahkan. Wajib dihunnahkan. Harus dihunnahkan. Lalu, dari yang enam ini, apa-apa saja hurufnya disebutkan di dalam situ, dikumpulkan juga dalam sebuah kata, yaitu yanmu. Apa? Yanmu. Apa makna yanmu? Yanmu itu dari kata-kata nama yanmu, tubuh. Yanmu, dia tubuh. Kalau seandainya sembarang-sembarang saja, bisa saja kita katakan apa? Manyu, ya, dan sebagainya. Cuma mereka kumpulkan dan menjadi sebuah makna sehingga mudah diingat. Yanmu, tubuh. Ada empat huruf idgham bihunnah. Yang mana ketika ada nun sukun jumpa dengan empat huruf ini, atau datang setelahnya empat huruf ini, atau tanwin datang setelahnya empat huruf tersebut, maka kita masukkan nun sukun atau tanwin tadi ke huruf yang setelahnya ditambah dengan bihunnah. Berapa harokat bihunnah? Berapa harokat bihunnah? Dua harokat. Jangan panjang-panjang. Contohnya Rishawatu, Rishawatu. Ya, tulis ya. Ini masih di juz amma ya. Rishawatu. Ah, bukan. Di Al-Baqarah. Rishawatun. Tidak kita baca jelas seperti ini. Rishawatun walahu. Salah. Ini bukan walu, bukan huruf izhar. Kita sedang membahas tentang idgham, maka kita masukkan dua. Maka nanti semua idgham, maka antum akan lihat di dalam Al-Quran dikasih tasydid. Risyawatu, ada dengungnya. Risyawatu walau, dua harokat saja, jangan banyak-banyak. Risyawatu walau, dua harokat saja. Rishawatun walahum adabun azim. risalatun wa. Ini huruf waw dan dia termasuk di yammu. Yammu. Maka ingatlah idgham ghunna. Contoh yang lainnya adalah nun bertemu dengan ya. Mayyashaha. Mayyashaha. Mayyashaha. Nun sukun. Setelahnya adalah ya. Maka nun sukun kita masukkan ke huruf ya. Kemudian ditambah gunnah dua harakat. Mayyashaha. Kenapa kita baca seperti itu? Kenapa kita baca gunnah ditambah o? Kenapa kita baca ilham ditambah gunnah dua harakat? Jawabannya adalah karena yang datang pertama huruf nun adalah ya, dan ya termasuk huruf ilham yang empat, sehingga digunakan. Dan dia juga termasuk huruf ilham yang enam yang terkumpul di yarmagun. Nah, itu beberapa contoh saja. Ada contoh yang ketika berjumpa dengan nun juga seperti minur, nun bertemu dengan nun juga minur dimasukkan minur, begitu juga nun bertemu dengan min matalamma. Ini semua kita idghamkan dan kita tambah gunnah dua harokat. Kembali ke matanya. Lakinnaha kusmanya tusmun yudhurrama fihi ihunnatun biyanmu. Ulima, yang telah sebagaimana maklum telah diketahui. Terakhir apa lagi? Illa idha kana. Nah, di sini ada apa namanya tendus. Ada apa bahasa saja tadi itu. Ya, yang harus diperhatikan seperti itu. Ya. Lakinnaha atau apa? Illa idza kana. Kecuali kalau kedua-duanya di ilmatin. Kedua-duanya apa kedua-duanya itu? Karena dia tertulis seperti ini. Nah, ini kembali ke dua orang. Illa idza kana, kecuali kalau kedua-duanya di ilmatin dalam satu kalimat. Ini baliknya ke huruf idgham dan huruf yang memasukkan dan huruf yang dimasukkan. Artinya nun sukun atau tanwin adalah huruf yang memasukkan, yang masuk, berarti ya. Dan yang dimasukkan adalah antara huruf yang empat tadi. Maka kecuali kata dia, apa? Kecuali kalau seandainya huruf nun sukun atau tanwin tadi kemudian ini dalam satu kalimat, maka tidak dibaca dengan idgham seperti itu. Kecuali kalau seandainya nun sukun atau tanwin tadi bertemu dengan empat huruf ini yaitu yanmu, tapi dalam satu kalimat, maka tidak dibaca dengan idgham. Lalu dibaca dengan apa? Izhar. Ahsan tu. Dibaca dengan izhar. Jelas. Illa idza kana bi kalimatin fala tudghim. Kata dia. Fala tudghim. Jangan diidghamkan. Pada turgim, kadunya summa sibuani salam. Seperti kata-kata bunya. Dapat dilihat ya. Dunya sibuan, ada sunuan, dan yang misalnya. Antum lihat, di sana ada nun sukun. Bertemu setelahnya ada ya. Datang setelahnya huruf ya. Ya termasuk huruf ikhfa atau huruf izhar? Naam. Ya termasuk huruf idgham. Yang empat tadi. Kenapa kita tidak baca dunia? Karena dia terletak dalam satu kalimat. Nun sukun dan ya-nya terletak dalam satu kalimat. Sehingga tidak kita baca dunia. Apa itu dunia? Tapi dibaca dunya, nunnya jelas. Ini yang disebut dengan izhar wajib. Disebut dengan izhar wajib. Yang tadi yang pertama tadi adalah izhar halqi. Kenapa disebut izhar halqi? karena keluarnya huruf yang menang itu dari halus atau berkorokan. Yang ini disebut izhar wajib. Harus di wajib diizharkan. Tidak dibaca duya. Tidak dibaca silwanun. Tapi silwanun. Begitu juga silwanun. Nurnya jelas. Dan belum kita dapati tanwin dalam satu kalimat. Kenapa tidak? Kenapa tidak ada tanwin dalam satu kalimat? Anak bapak hadiahnya. Ahsan tu. Mana yang akan disini? Bahasa Indonesia. Nah, mudah-mudahan yang ini bermanfaat. Ya, karena tanwin tidak datang kecuali di akhir kalimat. Sehingga dia harus, bagaimanapun harus dalam dua kalimat. Tidak bisa dalam satu kalimat. Karena dia tidak datang di tengah-tengah. Makanya ada cuma contoh dan syukur saja. Tidak dibaca siwanun. Tidak dibaca siwanun, tapi dibaca siwanun. Harus jelas. Siwanun. Kembali ke mata kita. Jelasnya, ini pengecualiannya dari yang empat tadi. Pengecualian dari sini tadi. Illa illa kana dikil masin falat, kecuali kalau mensukun tetanggungnya, atau yang bertemu dengan empat huruf ini, tapi dalam satu kalimat, falat terjadi. Maka jangan diibadamkan. Ya. Dunia seperti dunia, wasin wan, falat. Wasani, barulah masuk ke jenis idgham yang kedua. Wadani idghamun bighairi gunnah. Yang kedua, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah idgham bighairi gunnah atau idgham bila gunnah. Sama artinya dengan idgham bighairi gunnah. Wadani idghamun bighairi gunnah fil lami war ra. Dari yang enam tadi, ketika sudah kita bahas empat, dan dia termasuk di bawah berbunna, maka sisa dua. Ini menurut bacaan yang kita pelajari ya, itu bacaan asim. Tinggal dua, lam sama ro. Lam sama ro. Dan inilah dua huruf, inilah huruf idhram bila gunna, atau idhram bila gunna. Bagaimana cara bacanya? Wasani idghamun bighairi gunnah fil lam wa ra thumma jarri ra na. Maka membaca idgham ini tetap, karena namanya adalah idgham, tetap nun sukun atau tanwin dimasukkan ke huruf lam atau ra-nya. Ya, dimasukkan ke dalam huruf lam atau ra-nya, tapi tidak ada gunnah. Tidak seperti yang ianmu tadi. Ini tanpa gunnah. Contohnya apa? Contoh yang paling ma'ruf dari kitab-kitab, dari MBA dulu sebagainya, mirrabbihim. Nun sukun bertemu dengan ra. Mirrabbihim. Nun sukun masuk ke ra. Mir. Mirra. Mirra. Mirrabbihim. Ada guna? Nggak ada. Jangan dibaca mirrabbihim tanpa gunnah. Cara mengeceknya gimana? Coba antum tutup hidungnya antum. Mirrabbihim. Kalau tidak terasa tersumbat, berarti antum tidak mengeluarkannya dengan gunnah. Coba lu yang gunnah seperti apa tadi? Bayasha. Suaranya seperti apa namanya? Bertahap. Seperti apa namanya tanpa dari hidungnya gitu. Tapi dia akan mirrabbihim sama dengan mirrabbihim. Mirrabbihim sama berarti antum telah benar. Tidak mengeluarkannya dengan gunnah. Begitu juga contoh lam. Apa contoh lam? Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Ada tanwin bertemu dengan lam. Hudan lil muttaqin. Tanpa gunnah. Yang gunnah cuma yanmu. Lam sama ra tidak digunakan, maka disebut idgham bila gunnah atau idgham bila gunnah, yang ada juga mengumpulkan huruf ini dalam kata ril. Ril dari kata-kata rola yalinu ngecet. Ril ngecet lah, ril. Tapi ini cuma dua huruf, mudah untuk diingat tanpa disusun-susun. Lan rol. Ya. Rol lan, terserah. Rol bisa juga. Rol. Rol ya, pegari. Baik. Masuk ke hukum yang keberapa? Hukum yang ketiga, kalau kita dihitung, hukum nah ini dua bagian. Kalau dihitung, maka kita masuk yang keempat. Wasalitun itlaqu 'indal ba'i. Yang ketiga adalah al-istidlal. Ana hapus ya. Toh dia juga tak tersusun ya. Wasalitun itlaqu 'indal ba'i. Nah, yang ketiga ini dinamakan al-istidlal. Istilah secara bahasa artinya adalah merubah atau membalikkan, membalikkan dari suatu keadaan menjadi keadaan lain begitu, atau merubah. Itu namanya istilah. Secara istilah, istilah itu adalah menjadikan huruf menempati huruf lainnya disertai dengan gunnah dan ikhfa. Menempati sebuah huruf, menjadikan huruf menempati huruf yang lainnya di sebuah huruf, ini ada huruf. Huruf ini menjadi apa namanya? Menempati huruf yang ini disertai dengan gunnah dan ikhfa, seperti itu. Kita jelaskan dengan contoh. Huruf ikhlas cuma ada satu, seperti yang disebutkan dalam matan, wa ta'alutul ikhlasu 'indal ba. Ketika huruf ba saja. Ketika huruf miman dia berubah menjadi mim seperti itu. Maka tadi nun sukun atau tanwin, nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, ya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Contohnya adalah ini membakti. Wasalitul ikhlaqu 'indal ba'i miman yuhunna jin. Jadi disertai dengan gunnah dan ikhfa. Gunnah telah kita ketahui, gunnah adalah suara dengung yang keluar dari sini sepanjang dua harokat atau satu alif kira-kira. Kemudian apa maksud disertai dengan ikhfa? Bukankah kita sedang membahas tentang ikhfa? Apa maksud dengan ikhfa? Ikhfa maksudnya adalah bahwasannya nun sukun ini tidak kita baca sebelumnya tadi. Ikhlas tadi apa tadi? Secara bahasa istilah menjadikan sebuah huruf menempati huruf lainnya disertai dengan gunnah dan ikhfa. Lihat. Di sini ada nun sukun. Nanti kita carikan contoh yang tanwin. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ikhlas yaitu ba. Nun sukun ini berubah menjadi mim. Maka nanti antum akan dapati di dalam Al-Quran, nun sukun atau tanwin ketika datang setelahnya huruf ba, maka di atas huruf nun atau tanwin tersebut ditulis mim kecil. Pernah lihat? Ditulis mim kecil. Artinya apa? Nun tadi sudah berubah menjadi mim. Tanwin tadi sudah berubah menjadi mim. Dan sukun ya. Sehingga dibaca seperti mim, bukan mim lagi, tapi mim, mil, mim, gunnah dua harokat. Oke, itu tahu ya? Menjadikan huruf menempati huruf lainnya. Nun menjadi huruf mim. Artinya mim menempati huruf nun. Dengan gunnah dua harokat telah diketahui. Kemudian dengan ikhfa, apa maksudnya ikhfa? Ikhfa dalam makna adalah tersembunyi. Dan nanti kita bahas ya. Ikhfa tersembunyi. Maksudnya apa? Sukun ini berubah menjadi mim. Tapi ketika antum membacanya, tidak dibaca seperti ini. Mim ba'i. Mim ba'i. lalu terkatup dengan rapat, terbentuk dengan rapat, tidak seperti itu. Akan tetapi dengan ikhfa, artinya dia tidak terbentuk rapat. Ada sedikit celah, tapi seakan-akan hampir tertutup. Anggaplah jaraknya cuma satu kertas. Hampir tertutup. Sehingga bunyinya tidak min ba'di. Min ba'di, tidak. Tapi min ta'di. Ini yang paling sahih. Walaupun ada juga yang membaca dengan mim. Seperti yang kita pelajari dari SMBA dulu ya. Min ba'di. Salah ya. Dia dibaca dengan sukunnya beserta ikhfa. Ikhfa artinya bahwasanya nun yang berubah menjadi mim tadi tidak dibaca mim dengan betul-betul mim, tapi mim tadi dibaca masih ada kendunnya gitu, kendunnya gitu, masih bercampur dengan nun seperti itu ya, seakan-akan tidak menjadi mim secara total gitu. Kita lafazkan mim tadi masih ada furjah atau lorong celah di bibir kita, tidak tertutup rapat. Mim tadi. Contoh tanduknya, misalnya antum di sini lihat ada ain bertanwin, tapi yang kita bahas adalah tanwinnya setelahnya datang huruf ba, maka tanwin di sini berubah menjadi mim. Sami'un, um. Ketika datang setelah hurufnya, datang setelahnya huruf ba, maka ulama di sini mengatakan dibaca dengan gunnah dan ikhfa. Gunnah sudah antum ketahui, ya, huruf suara gunnah yang keluar dari sini. Nah, kemudian ikhfa adalah membaca ain bertanwin tadi tidak semata-mata menjadi mim total, sami'um, sehingga tertutup semua mulut ini, tetapi ada ruang. Sami'um basir, sami'um, ada celah. Ada yang mengukur bahwa celah itu seperti ukuran kertas, sedikit saja, hampir dia tertutup. Jelas ya? Jelas? Ini hukum yang ketiga yaitu ikhlas. Yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dibaca dengan huruf nah dan ikhfa. Min ba'di anfurika anba'ahum bi'asma'i anba'ahum sami'un basir. Lebih enak pertengahan. Dan ini yang paling sahih. Ini hukum yang ketiga yaitu al-ikhlas. Baik. Al-ihar. Tadi ada berapa hurufnya? 6. Apa itu? Hamzun ha, ainun ha, ghainun kha. Kemudian hukum yang kedua, idgham. Hurufnya ada berapa? 6. Terkumpul dalam kalimat yarmalun. Terbagi menjadi dua. Ada idgham bighunnah, ada idgham bighunnah. Idgham bighunnah hurufnya ada 4. Apa itu? Yanmu. Idgham bighunnah lam sama ra. Kemudian hukum yang ketiga adalah al-ikhlas. Hurufnya satu saja. Apa itu? Ba. Kemudian maka sisalah hukum yang terakhir yaitu hukum keempat yaitu al-ikhfa. Baik. Huruf hijaiyah semuanya ada 28. 6 sudah diambil untuk ikhfa. 6 lagi diambil untuk ikhfa. Berapa jumlahnya? 12 ditambah ikhlas satu tinggal jadi 13. 28 dikurang 13 berapa? 15. Maka huruf ikhfa ada 15. Kita baca matanya. Warwadi'ul ikhfa wa'indal ma'bihi. Dan ikhfa itu ketika bertemu dengan huruf-huruf yang sisa tadi. Dal ba'bihi minal huruf. Sisa-sisa huruf. Warwadi'ul ikhfa wa'indal ma'bihi minal huruf. Wajibun dal ba'bihi. Maka wajib bagi orang-orang yang apa namanya itu? Ya, ulama untuk membaca yang 15 itu, maka mungkin antum bisa saja mengurangi huruf-huruf yang telah kita pelajari. 6 dari 6 hamzah ain ha wa lam kha kurang lagi yang malu kurang lagi tak. Maka sisanya adalah ikhfa. Tetapi untuk memudahkan, Syekh Sulaiman Al-Jazuri juga menyusunnya. Fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha, yaitu hurufnya adalah khamsah wa asyrah. Lima ditambah suruh berapa? 15. Fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha, ramzuh. Ramzun itu telah kita pakai dalam bahasa Indonesia, rumus. Ada rumusnya, ya, kodenya, yaitu fi kilmi hadzal baiti fatwa, di dalam depan-depan kalimat ini. Maka kita lihat kalimat yang paling bawah. Sif za sana kam jada syakhs qad sana. Sif za sana kam ya. Dapat apa ya? Tekan suaranya supaya hafal. Kenapa disusun seperti ini? Karena juga kadang kita agak sulit juga menghitungnya. Hamzah sudah masuk ini. Pak ikhlas. Tak huruf ikhfa. Kan agak lama. Maka disusunlah seperti ini. Maka di awal-awal kata ini merupakan huruf ikhfa semua, kata dia. Asal itu kata-katanya sif za tana kam jada syakil qalbana tumbayyidan jiti tufan ba'waluna. Yang pertama adalah sot. Kemudian zal. Ada tak. Ada kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, ta, zai, fa, ta, bot, va. Bisa dihitung berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 4. 15 huruf ikhfa. Apa arti ikhfa? Ikhfa artinya adalah menyembunyikan, menyamar-nyamarkan. Sehingga bacanya adalah dengan menyembunyikan huruf tadi. Atau dibaca di antara idghar dan idgham. Itulah ikhfa. Dia tidak langsung dimasukkan. Tidak semerta-semerta. Nun sukun atau tanwin masuk ke huruf setelahnya. Dan dia juga tidak jelas. Di antara itu. Tersembunyi samar-samar. Itulah ikhfa. Contohnya adalah. Ma al-tajjaja, ma al-tajjaja. Nah, di dalam surat Amma yata'alun, hamzah bertanwin. Tanwin datang setelahnya huruf za. Za huruf idgham atau idghar, siapa yang tahu? Nah, za huruf ikhfa. Maka dibaca dengan samar-samar, tidak udhgham, tidak ma'asa, tidak ma'asa, tidak. Dan tidak izhar, ma'ansajaja. Saya pernah sholat di belakang orang Mesir, semua yang ikhfa diizharkan sama dia. Masya Allah. Ma'ansajaja. Tapi dibaca ikhfa, dan dengan gunnah dua harokat juga. Ma'ansajaja. Lebih banyak kali ingat dua harokat saja. Dan itu kira-kira jangan nanti memeriksa punya kawannya cetak kali ma'al kawannya kurang belum dua harokat masih satu setengah atau ma'al itu tiga atau dua setengah tidak. Ulama mengatakan dua harokat kira-kira saja. Kira-kira dua harokat tadi tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Dua harokat. Ma'al-tajjaja. Dua harokat. Contoh lainnya, nun sukun bertemu dengan zal. Min-zakarin. Min-zakarin. Terus baca, min-zakarin. Tidak dimasukkan ke huruf setelahnya. Sehingga diubahkan, tidak. Tidak juga dipaksa jelas. Min-zakarin. Tidak. Tapi ikhfa. Min-zakarin. Tidak juga dipaksa dengan ikhlas. Min-zakarin. Ya, tidak di mulutnya tidak ingat begini kan, mirakarin, ingat ilmu ini awalnya dari Rasul ya, secara umumnya dari Rasul, sehingga teori datang belakangan. Jadi teori yang mencontoh cara baca Rasul. Sehingga kenapa seperti ini? Ya Rasul membaca seperti ini, barulah dijadikan sebuah teori ilmu tajwid. Sasurna, nun sukun betul-betul dengan ustaz. Sasurna, sasurna. Seperti itu. Okeylah. Sehingga untuk telah menghabisi tempat hukum dari nun sukun dan tanwin. Kita ulangi matanya lagi ya, ikuti sama-sama. Lisnuni intaskumu walid tanwini. Arta wa ahdamin tahut tanwini. فالأول الإبهار قبل أحرفي للحمد ست مرتبت فتعرفي خمس فهاء ثم عين الحاء مهمالتان ثم غلب الخاء والثاني إبغام بستة أتت يرملون عندهم قد ثابتت لكنها قسمان قسم يبغما فيه بغمة يبن علما إلا إذا كانا بكلمة فلا تبهن دنيا ثم صنوان سما والثاني إبغام بغيرهن فلان وروا ثم كررن والثالث الإطلاب عند الباء لمن بهن ثم عن الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاعل من الحروف واجب الفاعل في خمسة من بعد عشر رمزها بدون هذا البيت قسم منتها ذا تناقا ذا شخص قد تنا ثم طيبا زدته تقدع ظالما. Masuk ke pembahasan selanjutnya adalah pendek saja satu bait. Ahkamun nun sakinati ahkamun nun wal mim al musyaddadatain. Hukum nun dan mim yang bertasydid. Nah, dikatakan salah seorang ulama mengatakan al-ilmu in a'taitahu kullaka lam yu'tika illa ba'dha. Ilmu itu walaupun engkau telah memberinya, entah engkau kerahkan untuk ilmu tadi seluruh jiwa raga, kullaka seluruh diri anda, lam yu'tika illa ba'dha. Itu pun dia tidak memberikanmu kecuali sebagiannya. Maka bagaimana kalau antum seandainya tidak bersungguh-sungguh? Mungkin seperempat pun tak dapat. Kata sungguh-sungguh ya. Sabar sebentar. Hukum selanjutnya adalah hukum non dan mim yang bertasydid. Kita baca matanya. Wa hunna miman summa nunan syudda wa sanni kulman harfa hunna timbada. Wa hunna miman dan tenungkanlah. Atau dan tuhunnahkanlah, atau bacalah dengan tuhunnah, bacalah dengan tuhunnah, mim sama non syukhida, yang mana mim bertasydid tadi, bertasydid. Tuhunnahkanlah mim dan non yang bertasydid. Contohnya, ini mudah saja, nun ada tasydid. Entah itu harokatnya fathah, kasrah atau dhammah. Begitu juga mim, entah itu fathah, kasrah atau dhammah. Maka perintahnya apa? Tungungkanlah. Bacalah dengan hunna, dengan tungung. Contohnya minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Nun ini dan nun ini bertasydid. Maka tungungkan. Tungung berapa harakat? Dua. Minal jinnati wan nas. Dua harokat, dibengungkan. Kemudian, baik selanjutnya, sami kullan harfahun najin pada. Dan namakanlah yang ini tadi, yang bertasbut tadi, sebagai huruf huruf gunnah musyaddad. Huruf gunnah musyaddad. Atau di bahasa Indonesia kan, huruf gunnah yang bertasbut. Kenapa yang disebut bertasbut? Karena nun, ya, nun atau mim, tanpa tasbut pun, dia juga bergunnah. Dia juga bertemuan. Cuma penung itu mempunyai tingkatan. Ketika nun, mim tadi bertasjid, ini merupakan tingkatan yang paling tinggi. Sehingga kata dia, benungkanlah, ya, wajib untuk dibenungkan. Minal jinnat wannas lamma, ada mim, tasjid. Lamma, ya, lahum minallah. Perhatikan, ini ada yang beda. Lahum minallah. Ada yang bertasbih di sini? Ada? Ya, seharusnya dalam Al-Quran ditulis seperti ini, bertasbih di atas ini. Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Ahsantum. Atau mau buku bahasa Arab tulisannya siapa? Arab. Nah, karena dia di sini hukumnya idgham, mim bertemu dengan mim, ya, idgham. Dan idgham tadi seperti yang saya katakan, ibarat satu huruf sukun, satu huruf berharokat bertemu dengan jadi satu huruf yang bertasydid. Maka juga sama dengan ini. Lahum minallah sama dengan minal jinnati wan nas. Ya, jelas? Ada yang kurang paham? Wa gunna miman thumma nuna syudda wa sammi kullal harfa gunna bil bada. Setiap yang pentingnya tadi, ada nun bertasydid, ada mim bertasydid, namakanlah atau sebutkanlah masing-masing dari tadi itu sebagai huruf gunnah. Mim bertasydid huruf gunnah. Mim tanpa tasydid juga huruf gunnah. Bedanya apa? Yang bertasydid kita sebut huruf gunnah bertasydid. Jelas? Nah, alhamdulillah kalau saatnya kita teruskan sampai target kita tadi. Ya. Setelah ini masuk ke pembahasan terakhir, yaitu mim sukun. Nah, briefing dulu. Nah, briefingnya untuk soalan. Siapa yang bisa? Akhwat. Kalau gitu kita akhirkan saja. Nah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir tentang mim sukun. Antum tidak akan pernah mendapatkan ilmu dalam sebuah majelis atau sebuah dalam kelas 100% dapat tidak. Paling mungkin 70%, 80%. Menjadi 100% ketika Antum nanti muzakarah atau mengulang lagi pelajarannya di kelas. Kadang nanti ada beberapa bagian yang mungkin Antum tidak paham. Tiba-tiba ketika buka lagi di rumah, oh iya ya, lu paham-paham. Dan ini sering terjadi. Seperti itulah. Seperti itu. Hukum mim sukun. Nah, kita baca matanya. Wal mimu intasun tadi qablal huja la'alibun layyinatin tubun huja ahkamuha salasatun lima tabaqo ikhfa'un idghamun wa idharun tabaqo bal awwalu ikhfa. Ya, bal awwalu ikhfa'u 'inda al-ba'i. Nah, bal awwalu ikhfa'u 'inda al-ba'i wa sammihi ash-shafwiyya al-qurra'i wa thani idghaman bi mithliha ata wa sammi idghaman sa'ira والمنافسة والثالث الإظهار في النقية من أحرق ويسميها شكوية واحذر مداول وفاء تختفي لقربها والاتحاد تعرفي. Nah, mari kita lihat hukum mim sukun. Apa pula hukumnya? Berapa pula hukum ketika mim sukun datang setelahnya huruf hijaiyah yang 28. Tadi kalau mim sukun atau tanwin bertemu di depannya huruf-huruf hijaiyah yang 28, maka muncul dari situ 4 hukum: izhar, ikhfa, idgham, islam. Nah, mim sukun, mim sukun berarti seperti ini ya. Mim yang terlepas dari harakat fathah, kasrah atau dhammah. Mim sukun. Wal mimu in taskun. Mim ketika dalam keadaan sukun, taji qablal hijah dan datang setelahnya huruf hijaiyah yang 28. Taji qablal hijah, mim sukun tadi datang sebelum huruf hijaiyah yang 28. La alifin lajinatin bubur hijah. Tapi selain huruf alif lajinah. Alif lajinah itu alif, ya alif sukun seperti ini, alif. Karena huruf hijaiyah itu ada 28, tidak termasuk ini. Termasuk ini menjadi 29. Maka tidak kita biasanya kita mulai dengan alif, ba, da, ya, hamzah di belakang. Yang kita maksud dengan 28 tadi, maka alif hamzah, artinya hamzah. Alif tidak kita masukkan. Alif, hamzah, ba, ta, ba, jim, sampai ya atau waw. Ya, ya. Nah, mim sukun ini ketika datang sebelum huruf hijaiyah yang 28 itu, ya huruf hijaiyah semuanya, berarti 29, kecuali alif layunah atau alif sukun, maka tinggal 28. Ketika mim sukun datang sebelum huruf 28 ini, maka ada 3 hukum. Jadi mau investun saja sekali saja, tidak ada pun lagi satu betul saja. Ahsanuha, maka hukumnya salah satu luman babak. Ada tiga hukum. Nah, salah satu luman babak disebut fal awwalul ikhfa'u 'inda al-ba'i wasammihi syatawiya. Dan namakan dia, sebut dia dengan syatawi. Namanya adalah ikhfa syatawi. Ya. Fa'nya berharga fa'ha, syafa. Di dalam makan disebut syaf. Itu untuk darurat. Darurat makan. Supaya mudah. Syaf. Ikhfa syatawi. Kenapa disebut syatawi? Syafah artinya adalah nih, tutur. Min tutur. Dan bak ini merupakan huruf bibir. Coba, mama. Mama. Mimnya mengatup di berantem dibuatnya. Karena mim keluar dari situ. Coba bilang, bapa. Ini merupakan panggilan orang tua yang dibiasakan oleh orang Arab. Tapi ini salah ya. Mama, bapa. Mama, bapa. Tapi sebaik-baik panggilan adalah, apalagi mereka orang Arab, pakailah nama Agung atau Umar. Ya, intinya mim sama ba merupakan huruf bibir, maka disebut syatawi. Ikhfa syatawi. Jelas ya? Mudahnya adalah ketika mim sukun bertemu setelahnya huruf ba saja. Satu huruf saja, ba. Maka dibaca dengan ikhfa serta gunnah dua harakat. Ya'tasim billah fa'idha hundis sahirah. Ikhfa dua harakat. Ikhfa dan gunnah dua harakat. Dan ikhfa ini namanya ikhfa syafawi. Itu yang pertama. Hukum yang pertama. Fa'awwalul ikhfa'u a'indal ba'i wa sammihi syafwiyahul qurrahi. Bagi orang-orang, para ulama-ulama, qiraat menamakannya dengan ikhfa syafawi. Wa tsani idghamun bi mithliha ata. Yang kedua adalah idgham. Ketika mim sukun bertemu dengan huruf semisalnya, tentu huruf apa? Huruf mim juga. Mim sukun bertemu dengan mim juga yang berharokat. Wa tsani idghamun bi mithliha dengan seperti semisalnya yaitu mim juga. Ma, mi atau mu, maka dibaca dengan idgham. Artinya mim yang sukun ini dimasukkan ke dalam mim yang satu lagi sehingga nanti di sini bertasbih. Contohnya adalah wa amanahum min khawf. Mim sukun pertama ini amanahum mim sukun, datang setelahnya mim yang berharokat mi amanahum mi, maka kita idghamkan, kita masukkan huruf yang sukun tadi ke huruf yang berharokat, dibaca seperti amanahum mi hum mi, dimasukkan seakan-akan tampak seperti ini cuma satu huruf. Kata-kata begitu. Amanahummi. Itulah tadi idgham. Dua huruf menjadi satu huruf yang bertasydid. Satunya karena satunya sukun, satu lagi berharokat. Sehingga masuk dinamakan idgham. Wasdan idgham dimithliha ata. Yang mana mim tadi sukun tadi datang setelah setelahnya huruf yang semisal dengannya. Mim sukun berarti datang setelahnya huruf mim sukun. Wasan mimi dogaman sahuran ia saja. Dan namakanlah dia, sebutlah dia dengan nama idgham, wahai pemuda. Yang pertama tadi disebut bahwasanya matan ini untuk anak-anak, sekarang untuk pemuda. Insya Allah sampai pemuda saja tidak ada, selanjutnya disebut kakek atau tidak. Wasan mimi dogaman sahuran ia saja. Namanya adalah idgham sahur. Berarti ada perubahan kadir. Ada, nanti kita bahasnya di hari berikutnya. Ini namanya adalah ketika hurufnya sama, yang satu sukun, yang satu berharokat, namanya adalah idgham karena masuk. Kemudian jenis idghamnya adalah idgham saghir atau idgham mislain saghir. Idgham mislain saghir. Dicatat itu. Idgham mislain saghir. Wa amanahum min khawf wa lakum ma kasabtum wa lakum ma kasabtum. Ya. Jelas ya, tidak perlu terus. Kum ma walakum ma kasabtum. Baik, jelas. Yang terakhir adalah jelas irhar. Yang terakhir hukum dari mim sukun ketika bertemu dengan huruf hijaiyah adalah irhar. Baik, ketika hukumnya itu cuma disebut tiga. Yang pertama ikhfa syatawi sudah mengambil huruf ta. Yang kedua idgham saghir sudah mengambil huruf mim. Maka berapa huruf yang sisa? 26. Dan inilah huruf izhar. Ya. Wasan itu izhar fil baqiyah. Dan yang ketiga adalah izhar fil baqiyah di sisa hurufnya. Yaitu 26. Min sukun bertemu dengan 26 yang sisanya. Ya. 26. Min sukun bertemu dengan 26 selain mim dan ba. Maka dibaca dengan izhar. Contohnya tadi di surat Al-Fatihah an'amta. Ada mim sukun bertemu dengan ta. Tak termasuk yang 26? Iya, tak termasuk yang ke-26. Maka dibaca dengan jelas. Jangan an'amta. Banyak yang dengar seperti ini? Iya. Maka sekarang sudah tahu Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat atau dari yang lain. An'amta. An'amta 'alaihim. Contoh yang lainnya adalah lakum 'inda bariikum. Lakum 'inda. Lakum 'inda. Ini maksudnya bertemu dengan apa? 'Ain. Juga dibaca dengan jelas. Lakum 'inda bariikum. Lakum ainda, lakum ainda, lakum ainda, lakum ainda, ya, jelas. Wasaya betul izhar fil baqiyah, wasamiha, apa namanya? Wasaya betul izhar fil baqiyah min ahrufin, juga kita ada huruf tadi, wasamiha syaswiyah, dinamakan juga dengan syaswiyah, izhar syatawi. Izhar syatawi. Tinggal baik yang terakhir. Ini merupakan tanbih juga. Tanbih itu yang perlu diingat, yang perlu diperhatikan. Bahasa Inggrisnya apa itu? Attention. Attention. Biasanya di bandara, attention please. Mohon perhatiannya seperti itu. NB sudah. Hantar berbahaya. Ya, tanbih. Baik yang terakhir, wahzar. Yang pakai kata-kata wahzar, hati-hati, waspada. Wahzar, lada wawin, wasa. Antah tapi, hati-hatilah dari mengikhfakkan dua huruf ini. Artinya, dua huruf ini jangan diikhfakkan. Tolong, jangan diikhfakkan. Wahzar, lada wawin, wasa, antah tapi. Kenapa? Karena memang sering terbaca dengan ikhfa' sampai saya pun diusir baru menyadarinya. Ya, sering ketika menyetorkan apalagi kepada syekhnya ikhfa' sama wa'ni, ketika datang sebelumnya min sukun saya baca dengan ikhfa', artinya bertemu, ternyata salah. Kenapa? Siapa yang tahu kenapa salah? Ya, karena termasuk ke dalam izhar syatawi. Banyak jawab. Izhar syatawi. Ya. Dan dia di sini penekanan, ya, penekanan. Karena banyak yang membaca terhadap di sini. Kenapa banyak yang membaca terhadap di sini? Kenapa tidak huruf yang lain? Dijelaskan setelahnya. Yusul biha walid bihan ta'arifi. Karena dekatnya dan bersatunya makhraj waw sama fa. Dengan apa? Dengan mim tadi. Mim, waw, fa itu dekat makhrajnya. Sehingga kadang tergelincir, tergeser, hampir diikhfakan. Bahkan sudah memang sudah banyak yang mengikhfakannya. Maka hati-hati, kata dia. Contohnya, hum fiha ahsantum. Hum fiha khalidun. Hum. Dulu saya membaca hum fiha khalidun. Dan mungkin antum sampai sekarang masih ada beberapa hukum yang sudah seperti itu, maka rubah. Ya, salah. Ini termasuk ke dalam izhar syafawi. Maka dibaca dengan jelas hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Jelas? Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan 4 pembahasan hari ini dan alhamdulillah juga tepat waktu jam 9.04. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelumnya kita akan memberikan beberapa pertanyaan. Coba tutup bukunya untuk ini aja, untuk dihangkat. Yang apa? Baik. Berapa nakumaha dulu? Sudah mic-nya sudah siap ya? Belum. Oke, kita ikut dulu. Sudah ada? Sebutkan lima hukum dari nun sukun dan tanwin. Ada yang mau silakan jawab langsung. Lima hukum yang dihasilkan dari nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Ada lima atau empat. Yang saya yang minta yang lima. Apa itu? Silakan dijawab. Isar, nah. Ya, ada tiga. Terus, ikhlas, ikhfa, ahsanti, fathat. Yang jawab nih ibu-ibu atau anak-anak? Ibu. Nah. Kemudian selanjutnya adalah sebutkan huruf-huruf izhar yang pasti rumah enam. Gak ada yang tahu? Ulangi. Nah. Pengejaan hurufnya adalah hamzun, ha, ainun, ha, ghainun, kha. Kalau kita metode ikra'nya jadi a, ha, a, ha, gha, kha. Ini salah. Pengejaannya adalah hamzun, ha, ainun, ha, ghainun, kha. Ahsan tibar kemurbik. Pardon. Selanjutnya. Yang ikhwan. Apa makna idgham? Nah, foto. Memasukkan. Nah, secara bahasa. Antum masih ingat secara istilah bagaimana idgham itu? Tidak. Oke, tak apa. Dapat satu. Nah, sebutkan huruf idgham di sunnah. Mana tuan? Ya. Nah, laro itu bahasa beliau, laro. Apa tuh? Oh, kasih pilihan. pilih yang tebal atau yang cantik, pilih yang paling butuh mana, ya. Walaupun kecil, tapi mungkin dia membutuhkan itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, hukum yang dihasilkan dari mensukun ketika bertemu dengan, wah, dasar pasti tertulis. Iya, kita harus dulu. Nah, hukum apa namanya? Setelah dan sukun dan tadi ada ayo. Siapa yang hafal? Oh, ini hadiahnya besar. Siapa yang hafal 10 mabadi? Atau cukup 5 saja. Jangan tanpa lihat buku. Tanpa lihat buku. 5 saja. 70 siapa nih? Kok ragu-ragu gitu? Tahu kan? Antum 5, dia 5 kan jadi 10. Definisi. Faedah. Hukum. Faedah. Bahasanya. Tidak perlu. Namanya. Ah, tentu. Yang mana? Atau ini? Terserah. Meraih syafaat Nabi. Nah. Masih bisa dibuka yang 5? Atau tidak apa-apa tambah yang tadi? Bukan 8. Ini 3 lagi, 3 lagi. Pelopornya, oke, okay, letaknya. Keutamaan, tentu. Nah, satu lagi. Al-haddu wal-mawdu'u thumma tamrat wa istaqim wa fatuhu wal-wadah wa ismu lis-sindad wa hukmu syari' masa'i. Ah, sorry, saya tersebut. Akur syariat kenapa? Ya, masail. Ada masail dan nisbah atau kedudukannya. Tidak apa-apa, untuk dapat masuk. Baik, umahat ya, umahat. Nah. Ya, umahat, satu pertanyaan saja. Ini pertanyaan terakhir, insya Allah. Sangatlah, pegang mic-nya. Hukum yang dihasilkan dari mensukun ketika bertemu dengan huruf hijaiyah ada 3. Sebutkan nama lengkapnya, bukan nama panggilan. Nama lengkapnya dan jangan juga kunyahnya, memang tidak ada kunyahnya. Ada yang bisa? Yang terakhir kita bahas. Ikhfa Syakawi. Izhar Syakawi. Itu kan? Edoran Sorir Ahsanti. Anak-anak saya ibu. Nanti baik. Dalam satu menit, ikhwan, siapa yang bisa menyebutkan apa itu yang sudah wajib? Apa itu izhar wajib? Siapa dari tuan? Akhir ya, sahabat. Apabila? Nah, cukup? Dalam satu kata. Barakallahu fiik. Nah, yang belum punya wudhu silakan jadi wudhunya, kita akan mulai sholat insyaallah. Nah, semoga bermanfaat. Dalam hadis qudsi dikatakan innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan yusqinahu. Semuanya Allah Subhanahu wa taala menyukai, mencintai ketika seorang hambanya melakukan pekerjaan dia mencintai, dia tuntaskan. Maka jangan setengah-setengah hadir di 4 hari berikutnya. Insyaallah bermanfaat. Kita berbangga ketika telah menyelesaikan satu materi pelajaran, satu buah kitab. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.